طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، نواصل في قراءة شرح الكفراوي على المقدمة الأجرمية للشيخ حسن الكفراوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 200 بعد ألف من الهجرة النبوية. نعم، في الدرس الماضي انتهينا في مبحث علامة أو الواو. نعم، الواو تكون علامة للرفع في التثنية والجمع، عفوا، في الأسماء الخمسة. نعم، أسماء الخمسة. Dan telah terakhir pembahasan berkenaan dengan syarat Asmaul Khamsah sudah disebutkan bahwasanya Asmaul Khamsah itu secara umum memiliki dua syarat untuk beramal dengan apa, untuk marfu dengan waw, ya, mansub dengan alif dan majrur dengan ya. Syarat umum dan ada syarat khusus. Adapun syarat umum, yakni syarat yang berlaku pada keempatnya atau pada kelimanya, yaitu antakuna mufradah mukabbarah mudhafah wa antakuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Sementara untuk syurutun khassah, ya, yang pertama untuk fu, maka dipersyaratkan khalian minal mim, harus kosong atau tidak boleh bersambung dengan mim. Nah, kemudian yang kedua untuk dhu, dipersyaratkan dhu bima'na sahib, dhunya bermakna sahib, wa mudhaf ilaihi, pada dhu dipersyaratkan antakuna isma jinsan, antakuna isma jinsan, isman jins, ya, dipersyaratkan bahwa apa, mudhaf ilaihi dari dhu haruslah isim jins, ya, ghairu syartin, afan, ghairu wasfin, bukan sifat dan bukan pula apa, bukan pula domir. 6. Antakuna idhafatuha ila ismin jinsin dhahirin ghairu wasf. Ya, harus mudhaf ilahinya kepada isim jenis. Isim jenis yang zahir, yakni bukan domir. Ghairu wasf, bukan sifat. Ya, bukan sih sifat, yakni bukan isim-isim yang mushtaq. Bukan isim-isim yang mushtaq. Nah, sudah kita terangkan pada pertemuan terlalu bahwa kalimat zahirin ghairu wasf ini hanya jumlah taudhihiyah, hanya ingin atau jumlah untuk memperjelas makna isim jenis yang dimaksud di situ. Yang dimaksud dengan isim jenis. Nah, dikarenakan kita sudah sebutkan, ya, dan akan datang nanti dalam pembahasan naat, bahwa syarat suatu isim untuk dijadikan sebagai naat adalah harus isim mushtaq. Dia harus isim mushtaq. Ya, nah. Dia harus isim mushtaq, kan begitu. Nah, maka dia bukan di mana isim mushtaq. Kita sudah sebutkan bahwa isim mushtaq ada lima, kan. Yang pertama isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian apa lagi, sifatul musyabbaha, kemudian isim tafdil, dan satu lagi apa, sigha mubalaghah. Ini lima jenis isim mushtaq, dan ini yang bisa menjadi na'at. Nah, adapun isim jins yang dimaksud di sini adalah fi'il jamid. Adalah apa, isim jamid, ya, adalah isim jamid. Isim jamid asalnya tidak boleh menjadi na'at. Tidak boleh menjadi na'at. Kalaupun dia mau dijadikan na'at, maka harus ada perantara, wasithah. Dalam hal ini dhu. Ya. Makanya dhu itu digunakan oleh orang Arab untuk menjadikan isim jins sebagai na'at. Jadi kalau orang Arab ingin menjadikan suatu kata sebagai na'at, tapi ternyata kata tersebut adalah isim jins, ya, isim jins, yakni isim jamid, maka cara mereka adalah dengan cara apa? Caranya adalah dengan memasangkan zu di situ. Ya, dikatakan zu ilmin. Ilmin tidak boleh jadi malin, ilmin tidak boleh jadi na'at. Ilmun, mal, itu isim jamid. Dia isim apa? Isim jins. Nah, tidak bisa jadi na'at. Tapi kalau seandainya dia mau dijadikan na'at, maka boleh, tapi diperantarai apa? Zu. Makanya persyaratannya untuk mudhaf ilahinya zu harus apa? Harus isim jins, yakni ghairu mushtaq. Ya, ghairu mushtaq. Nah, ini sudah dijelaskan pada pertemuan terakhir. ثم قال رحمه الله تعالى وأما الألف ثم أخذ يتكلم على الألف مقدما لها على النون لما علمت أنها أخت الواو في المد والإلة واللين. Setelah beliau menyebutkan waw, jadi pertama disebutkan dhamma, setelah itu al-waw. Ya, karena waw ini apa namanya, kalau diisba maka lahirlah apa? Lahirlah dhamma, maka waw lebih dekat dengan dhamma. Kemudian di urutan berikutnya kata beliau, kemudian summa akhadha yatakallam al-alif. Setelah itu Ibnu al-Ajram rahimahullah berbicara mengenai alif, yakni alif pengganti dhamma. Muqaddiman laha ala nun, di mana beliau mendahulukan pembahasan alif sebelum nun. Kenapa? Lima alimta, karena kamu sudah tahu, yakni sudah disebutkan di awal bahwa alif itu ukhtu al-waw. Dia saudarinya al-waw. Yakni saudari dalam hal apa? Dalam tiga hal. Yang pertama al-mad, wal-illah, wal-lin. Ya. Waw dan alif itu sama-sama huruf mad. Kemudian yang kedua sama-sama huruf illat. Dan yang ketiga sama-sama huruf lin. Ya, sama-sama huruf lin. Taib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faqala wa ammal alifu. Adapun al-alif. Adapun al-alif. Nah, kalau al-illa huruf mat, saya kira jelas ya, al-mat, ya, huruf mat adalah ada tiga kan, alif, al-waw, dan al-ya. Alif, waw, dan al-ya. Dikatakan dia huruf illat, ya, karena, apa namanya, dia bisa, pada keadaan tertentu dia dihilangkan. Ya, dia dihilangkan. Dikatakan dia huruf mad karena ketika sebelumnya harokatnya sesuai dengan yang sesuai dengan pasangannya, sebelumnya dhamma, alif sebelumnya, dan selalu fathah sebelumnya, ya sebelumnya kasrah, maka dia dibaca, ya. Dan lin adalah, ya, kalau huruf illa ini fathah dan alif sukun tentunya selalu fathah sebelumnya. Baik. Summa qala rahimahullahu taala wa ammal alifu wa irabuhu alwaw atifah au lil istinaf amma harfu syartin wa tafsilin. Ini sudah berlalu ya irabnya, dirujuk kembali. Al alifu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fatakunu alfa waqi'atun fi jawabi amma. Waqiyatun fi jawabi amma. Wa takunu fi'lun mudhari'un naqis. Yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabar. Wasmu takun, ismnya takun adalah dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya. Ya'udu ala al-alif. Alamatan khabar takun. Wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Lirraf'i jarrun wa majrurun muta'alliqun bi'alamah. Taib, lirraf'i jar majrur muta'alliq kepada alamah. Wal jumlah min takunu wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabar al-mubtada. Jumlah ismiyah takunu alamatan lirraf'i itu apa? Fi mahalli raf'in khabar bagi alif. Ya, khabar bagi alif. 6. Sementara wa jumlatul mubtada wal khabar fi mahalli jazmin jawabu syart. Ya. Baik. Aina, sebentar. 6. Sementara al-jumlah al-mubtada wal khabar fi mahalli jazmin jawabu syart. Ya. Yani kalimat amma ammal alifu apa afan kalimat al alifu fatakuna alamat al rafi semuanya itu fi mahalli apa, fi mahalli jazmin jawabu asyart wa huwa amma, yaitu jawaban syart bagi amma. Ini juga sudah berlalu irob amma berulang-ulang kali ya. 6. Summa qala rahimahullah wa ammal alifu fatakuna alamat al rafi fi tasniyati al asma'il khassah fi tasniya al jar wa majrur mutaalliqun aidan bi alamah. Dia juga muta'alliq kepada alamah. Maka ini juga sudah berlalu. Dua jar majrur atau enam sepasang ya. Satu pasang atau dua pasang jar majrur muta'alliq kepada apa? Ma'mul atau muta'alliq kepada isim yang sama yaitu alamah. Wa tasniyah mudhafun wal asma' mudhafun ilaihi wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Khasatan. Apa irobnya khasa? Ini berarti kan irob-irob yang semacam ini. Kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang sering berulang. Khasatan irobnya adalah maf'ul mutlak. Wa huwa mansubun bi fi'lin mahdzuf taqdiruhu akhassu khasatan. Akhassu khasatan. Yakni fa akhassu fi'lun mudhari'un marfu'un atau akhussu afwan. Fa akhussu khasatan takdirnya. Akhussu khasatan. Akhussu fi'lun mudhari'un marfu'un wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Wa khasatan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Yakni wa ammal alifu fatakunu alamatan lirafi fi tasmiyatil asma'i akhussuhu khassatan. Ya. Nah. Ini takdir dari khassatan. Dia maf'ul mutlak dari fi'il yang mahdzuf takdiruhu akhussu. Yani yang dimaksud oleh Ibnu al-Jarram rahimahullah, annal alifa takunu alamatan lirafi niyabatan anidhammati fi mawdhi'in wahid. Bahwa alif menjadi tanda rafa sebagai pengganti dhamma hanya pada satu tempat, wa huwal musanna minal asma. Apa definisi musanna? Wa haqiqatuhu istilahan. Definisinya secara istilah lafdhon. Yang dimaksud dengan haqiqatuhu di sini yakni ta'rifuhu. Ketika dikatakan hakikatu syai' yakni ta'rifu syai' atau haddu syai', definisi sesuatu. Wa haqiqatuhu istilahan, hakikatnya yakni definisinya secara istilah dari al-musanna adalah lafdzun dalla 'ala tsnain. Lafaz yang menunjukkan dua. Baik. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Kata beliau wa aghna 'anil muta'afifain. Iya. Wa aghna 'anil muta'afifain bi ziyadatin fi akhirih. Di mana lafadz musanna ini ya terdapat tambahan di akhirnya, di mana tambahan ini mencukupkan dari apa? Al muta'atifain. Mencukupkan, tidak perlu menyebutkan apanya? Ma'tufnya. Ya, ataf dengan huruf ataf dengan ma'tufnya. 6. Salihun litajridi, yang mana isi musanna ini bisa dipecah kembali tajrid. Yani dipecah kembali ya menjadi apa? Menjadi isim mufrad. Ya, wa'athu mislihi alaihi. Ya, wa'athu mislihi alaihi. Dan apa? Bisa diatofkan kata yang semisal dengannya. Ya. Kata yang semisal dengannya. Taib. Ini juga sudah berlalu dalam pembahasan jamak al-mudzakkar salim terdahulu. Nahu ja'a az-zaidani. Fa az-zaidani fa'ilun bi ja'a. Wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan min dhamma li'annahu musanna wa nunun 'iwadun 'an tanwini fil ismil mufrad. Taib. Ini i'rabnya jelas ya. Sekarang kenapa Zaidani musanna? Kata beliau fa Zaidani lafdzun dalla 'ala tsnain. Menunjukkan dua. Ya. Bisababi az-ziyada allati fi akhirih, karena adanya tambahan di akhirnya, wa hiya al-alifu wan nun fi halati rafa' wal ya' wan nun fi halatai an-nasbi wal jar. Kemudian dikatakan wa salihun litajrid. Taqulu Zaidun wa Zaidun. Nah ini. Boleh dipecah kembali menjadi mufrad. Dikatakan apa? Ja'a Zaidani yakni ja'a Zaidun wa Zaidun. Iya. Itu yang dimaksud apa namanya? Agna anit ta'atuf, yakni ketika dikatakan ja'a Zaidun wa Zaidun, maka al-muta'atifain di sini yang tidak perlu didatangkan, ya, tidak perlu didatangkan wa Zaidun, melainkan apa? Cukup ditambahkan alif dan nun, sehingga tidak perlu di menyebutkan dua hal yang saling mengatof ini, Zaidun wa Zaidun ini. Cukup ditambahkan alif dan nun Zaidani, sehingga kalimat wa Zaidun tidak perlu disebutkan. Kemudian wa salihun li'atfi mislihi alaihi taqulu ja'a Zaidani. Ya, ja'a az-zaidani. Was-salihan, ja'a az-zaidani was-salihan. Afwan. Ja'a az-zaidani was-salihan. Bisa diatofkan yang isim misal dengannya, yakni bisa mengatofkan isim yang musanna juga, sama seperti dirinya. Dikatakan ja'a az-zaidani was-salihan. Ja'a az-zaidani was-salihan. Jelas ya? 6. Ini yakni salihan juga musanna. Maka Zaidan itu musanna. Kenapa? Di antara buktinya bahwa syah untuk mengatofkan apa? Musanna juga kepadanya. Ja'a Zaidani was-solihan. Baik, sekarang kita lihat ihtirazatnya, yakni bagaimana kalau syarat-syaratnya musanna tadi tidak terpenuhi. Fa in dalla ala ini min ghairi ziyadah. Kalau dia, kalau ada sebuah kata yang menunjukkan dua tapi tanpa tambahan, maka ini bukan musanna. Nahwu lafdhu syafa. Contohnya lafaz syafa. Syafa ini kan apa? Genap. Genap ini dari sudut pandang pembahagian, ya, dari sudut pandang pembahagian dia ini apa? Dia ini menunjukkan dua kan, gitu. Misalnya ada angka empat, ada empat barang dibagi dua, syafa dua dua, atau ada enam tiga tiga, ya kan? Tiga tiga, maka tiga tiga ini dikatakan syafa. Syafa itu kan genap, ya. Syafa itu kan genap. Ya. Jadi syafa menunjukkan isnain dari sudut pandang pembahagian itu. Jadi misalnya delapan atau sepuluh misalnya, lima dengan lima. Ini lima dengan lima ini syafa, jelas ya. Maka ini syafa menunjukkan dua, tapi tidak ada tambahan di akhirnya. Maka syafa ini bukan musanna. Bukan musanna. Ya, dia isim mufrad, dia irab dengan isim mufrad. Fala yuqalu lahu musanna. Ya. Indahum. Maka seperti syafa ini menurut para apa di kalangan ulama dia bukan musanna. Kenapa? Karena walaupun dia menunjukkan dua, yakni sepasang, ya sepasang kan dua. Ya, namun tidak apa penunjukan duanya ini tidak dengan tambahan. Berbeda dengan musanna yang penunjukan duanya dengan tambahan alif dan nun. Berikutnya audalla ala tsnaini biziyadah walakin kana la yasluhu litafriqi nahwu tsnan. Atau misalnya dia menunjukkan tambahan atau menunjukkan dua dengan tambahan. Karena dia menunjukkan dua biziyadah, yakni bisa biziyadah dengan adanya tambahan. Ya. Namun tidak bisa dipecah. Yakni tidak salihun litajrid. Contohnya misalnya nahwu tsnan. Isnan, isnain kan menunjukkan dua karena tambahan. Tapi enggak bisa dipecah. Dikatakan isen wa isen misalnya, enggak bisa. Isnan kalau dipecah ya wahid wa wahid. Maka menunjukkan apa? Kalimat isnan ini apa tidak salihun litajrid. Yani la yasluhu litafriq. Idz la yuqalu fihi isen wa isen. Jelas ya, ini dikatakan tadi. Enggak dikatakan isen wa isen. Nah, yang seperti ini isnan apa irobnya? Kalau tadi syafa kan syafa di irob dengan irob isim mufrad. Syaf'an, syaf'un, syaf'in. Kan begitu. Adapun isnan kata beliau fayakunu mulhaqan bil musanna. Dia tetap di irob dengan irob seperti musanna, tapi dia mulhaq. Bukan dianggap musanna karena tidak memenuhi syarat. Taqulu ja'a asnani. Wa irobuhu ja'a fi'ilun ma'adin wa asnan fa'ilun marfu' alamat raf'ihil alif. Niyabatan an yadumma li'annahu mulhaqun bil musanna. Mulhaqun bil musanna wa nunun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Wa nunun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Taib. Semisal juga misalnya dikatakan ja'a al abawani. Ja'a al abawani. Al abawani ini bukan musanna. Kenapa? Tidak salihun lit tajrid. Ketika dikatakan ja'a al abawani, ja'a abun wa abun misalnya. Ja'a abun wa abun. Bukan itu yang kita inginkan. Yang diinginkan di situ ja'a abun wa umun. Ya. Yeah. Ja'a abun wa ummun itu yang diinginkan. Taib. Sudah ya, ini definisi apa penjelasan mengenai definisi al-musanna, syurutnya dan isim-isim yang tidak memenuhi kriteria. Ya. Summa qala rahimahullahu taala wa lamma anhal kalama 'ala al-alifi syara'a yatakallamu 'ala an-nun. Setelah selesai alif pindah ke tanda yang terakhir. Ya, tanda terakhir dari pengganti dhamma yaitu nun. Faqala rahimahullah, qala Ibnu Jurram rahimahullahu taala. Naam. Wa amman nunu. Mata tufiya Ibnu Jurram rahimahullah. Hah? Mata tufiya. Sanata. Naam. Mayarif. Uktub fi syasha. Uktubu fi syasha. Tulis di kolom chatnya. Hah? Naam. Tawaffa sana. Sabamiya wa salatin wa ishrin. Minal hijratin nabawiyah. Naam. Wa amman nunu. Faqala wa amman nunu. Fatakunu alamatan li raf'i fil fi'lil mudhari'. Adapun nun menjadi alamat rafa pada fi'il mudhari' wa i'rabu dhahirun kama taqaddam mimma taqaddam. Yani i'rabnya ini sudah berulang lagi untuk kesekian kalinya tidak perlu diulang. Nah, sama seperti i'rab sebelumnya, amma ini isim yang menunjukkan apa syarat dan tafsil. Nun dia mubtada, nun itu apa? Mubtada. Kemudian takunu fil mudhari' naqis, ya isimnya apa namanya? Hiya, khabarnya alamatan. Kemudian lirafi, ya lirafi sama fil fi'li, jar majrur dua-duanya ini muta'alliq ke alamat. 6. Kemudian takunu alamat lirafi, ini khabar bagi nun, khabar bagi an-nun yang merupakan mubtada. Kemudian jumlah an-nun fatakunu alamat lirafi fi mahalli jazm, khabar dari apa jawab syarat dari amma. Sudah ya? Ya, sama seperti irab sebelumnya. Wa qawluhu idza wa amma an-nun fatakunu alamat lirafi fil fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Qawluhu idza, apa irabnya idza? Dharfun lima yustaqbalu minaz zaman. Lima yustaqbalu minaz zaman. Yani idza yang menunjukkan apa? Menunjukkan makna istiqbal. Ya, ini yang membedakan dia dengan idz. Kalau idz itu menunjukkan apa? Madi, lima madha minaz zaman. Idz. Kalau idz, dharfun lima madha minaz zaman. Kalau idza, dharfun lima yustaqbalu minaz zaman. 6. Lima yustaqbalu minaz zaman. Walaupun setelahnya fi'il madi. Dikatakan idza jaa nasrullah, idza jaa fi'il madi, tapi dia bermakna mustaqbal. Ya, maka ini diantara indikator ataupun diantara qarinah yang menjadikan fi'il madi itu bermakna mustaqbal. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana sin dan saufa menjadikan mudhari' bermakna apa? Bermakna mustaqbal, yang mana asal dari fi'il mudhari' alal qawli sahih adalah bermakna hal, sebagaimana sudah disebutkan. Bahwa yang menjadi hakikat dalam pada fi'il mudhari' yakni yadullu alal hal. Yadullu alal hal. Nah, maka al-madhi hakikatan dia yadullu ala yakni al-madhi menunjukkan masa lampau, namun dia bisa bermakna mustaqbal. Kapan? Jika kemasukan idza ini. Makanya dikatakan idza dharf lima yastaqbalu minaz zaman. Baik. Qala rahimahullahu taala idza dharfun lima yastaqbalu minaz zaman. Khafidun li syartihi. Dia apa? Dia menjer syaratnya dan idza ini mansub dengan jawabnya. Jadi idza ini irobnya mansub. Karena dia dzaraf, jelas ya, berarti idza apa irobnya? Idza dia dzaraf, dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Kan begitu. Fi mahalli nasbin. 6. Jadi idza dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Taib, kalau dia fi mahali nasbin, mana amilnya? Siapa yang menasab apa namanya? Az-zaraf, az-zuruf. Ya, yang menasab zaraf di sini, yang menasab idza, kata Al-Kafrawi rahimahullah, mansubun bijawabihi. Jadi yang menasab idza adalah jawaban syaratnya nanti. Yang mana jawaban syaratnya mahdzuf. Nanti akan disebutkan di bawah. Ya. Jelas ya? Jadi idza di sini dia mansub fi mahali nasbin mabni ala sukun fi mahali nasbin. Ya, dia mansub. Apa yang manasab dia? Yang manasab dia adalah jawabihi. Itu maksud dari kalimat mansubin bijawabihi. Yani dia mansub, amilnya adalah jawaban syaratnya. Sementara fi'il syaratnya idza, itu majrur. Siapa yang menjer? Dianya, idzanya. Makanya dikatakan idza ini khafidun li syartihi. Perhatikan perbedaan kata khafid sama mansub. Khafid dalam bentuk isim fa'il, berarti dia pelakunya. Idza yang melakukan. Sementara idza dikatakan mansub, yani dia maf'ul. Ya. Jadi idza ini adalah khafidun li syartihi. Dia menjadi amil untuk menjer syaratnya, fi'il syaratnya. Namun dia juga sebagai ma'mul, ya, dia mansub ma'mul dari siapa? Dari jawab syaratnya. 6. Qala rahimahullahu taala ittasala fi'lun madhin. Ittasala fi'lun madhin wa bihi jar majrur muta'alliqun bi ittasala. Wa dhamiru fa'ilun fa'ilu ittasala. Ittasala wa huwa marfu'un wa jumla ittasala min al-fi'li wal fa'il fi mahalli jarrin bi idafati idza ilaiha. Ini jadi kalimat idza tasala bihi dhamiru, maka jumla fi'liyah ittasala bihi dhamir itu fi mahalli jarrin ish mudafun ilai dari idza. Ingat, karena dia zaraf, zaraf itu selalu mudaf, ya, setelahnya mudafun ilaihinya. Mana mudaf ilaihinya idza? Jumlah fi'liyah ittasala bihi dhamirun. Yang dikatakan di sini wal jum wa jumlatu ittasala minal fi'li wal fa'il fi mahalli jarrin bi idhofah. Ya, dia apa majrurun, dan sudah kita sebutkan ya, khilaf di kalangan para ulama, di kalangan nuhat, mudofun ilaihi itu yang menjer idofa atau mudof, ya. Warrajih sudah disebutkan bahwa yang menasab mudofun ilaihi adalah al mudof. Karena itulah yang aula di sini dikatakan fi mahal jarrin bil mudof, ya. Atau karena disebutkan idha di sini ya, afwan, disebutkan idha di sini bi idofati idha ilaiha, taip sahih, bi idofati idha ilaiha. Karena idha diidofahkan kepadanya. Ya, namun yang menjer dia adalah idhanya, bukan idofahnya. Jadi amilnya adalah amil lafzi, bukan amil maknawi. Jelas ya? Makanya disebutkan tadi di Eropnya idha dhorfun lima yustakbaru minaz zaman khafidun li syartihi. Dia yang menjer syaratnya. Wahuwa makna qawlihim khafidun li syartihi. Ini makna kalimat ketika mengirob idha khafidun li syartihi. Yakni dia sebagai dhorf, dia adalah mudhof, dan dia menjar mudhofun ilaihinya berupa jumlah. Wadhamiru mudhofun ilaihi. Afwan, wadhamiru mudhof. Ya. Watasniyatin mudhofun ilaihi. Ini lanjutannya ya. Idza tasala bihi dhamiru tasniyatin. Jadi dhamiru, dia fa'il bagi ittasala, sekaligus wa huwa mudhof. Tasniya mudhofun ilaihi wa huwa majrurun bil kasrati dhahirah. Au harfu atfin. Dhamiru ma'tufun 'ala dhamir al-awwal wal ma'tufu 'ala al-marfu'i marfu'un wa dhamiru mudhaf wa jama' mudhafun ilayhi majrurun bil kasrati adh-dhahirah aw harfu 'athfin dhamiru ma'tufun aidan 'ala dhamir al-awwal wa dhamirun mudhafun wa al-mu'annasah mudhafun ilayhi majrurun bil kasrati adh-dhahirah al-mukhatabah na'tun lil mu'annasah na'tun lil mu'annasah. Jadi perhatikan di sini, kali ini dikatakan domiru al-mu'annasati al-mukhatabati. Karena al-mukhatabah dia na'at bagi al-mu'annasah. Iya, kata beliau al-mukhatabah na'atun lil-mu'annasah. Jadi susunan kalimat domiru al-mu'annasati al-mukhatabati beda dengan jam'ul mu'annasi as-salimu. Kalau as-salimu, jam'u al-mu'annasi as-salimu, as-salimu ini na'at bagi jam'u, bukan kepada al-mu'annas. Kalau di sini domiru al-mu'annasati al-mukhatabati, al-mukhatabati na'at bagi mu'annasah, bukan na'at bagi domir. Jelas ya? Dan jelas juga ya dari sisi mu'annas-mu'annasnya, sama-sama mu'annas. Wa na'atul majruri majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Sudah, selesai. Nah, sekarang mana jawaban syaratnya idza? Karena dikatakan tadi idza khafidun li syartihi, dia menjer syaratnya. Mana syaratnya? Sudah disebutkan, yaitu kalimat, yaitu jumlah ittasala bihi dhamirun. Nah, sekarang dikatakan bahwa idza ini dia mansub oleh jawabun syaratnya. Nah, mana jawabun syaratnya? Kata beliau, wa jawabu idza mahdzufun dalla alaihi ma qablahu. Jawaban dari idza itu mahdzuf, yang mana itu ditunjukkan, yakni untuk menetapkan takdirnya apa? Kan kalau dia mahdzuf dikatakan wa takdiru, kan begitu. Apa takdirnya? Takdirnya ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya, yaitu wa amman nunu fatakunu alamatan lirafi fi fi'il mudhari'. Apa takdirnya? Kata beliau, takdiruhu fayurfa'u bin nun. Yani takdirnya, wa amman nunu fatakunu alamatai rafi fi fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul mu'annasatil mukhatabah fayurfa'u bin nun. Itu takdirnya, fayurfa'u bin nun. Nah, maka pertanyaannya, idza mana amilnya? Amilnya adalah yurfa'u. Fi'il jawab syarat yang mahdzuf. Ya, fi'il yang merupakan apa? Jawab syarat yang mahdzuf. 6. Kata beliau fayurfa'u bin nun. Ini takdir kalimatnya. Wa huwal ladzi amila fi idza. Nah, yurfa'u inilah yang beramal pada idza. Dia yang membuat apa? Idza itu mansub. Ya. Wa huwal ladzi amila fi idza an-nasab. Wa huwa ma'na qaulihim mansubun bi jawabihi. Nah, inilah maksud dari ucapan mereka bahwa idza itu mansub dengan jawab syaratnya. Baik. Ini irab birob yang lengkap dari idza, ya, diterapkan ketika mendapatkan apa namanya kalimat idza, dengan catatan idza ini apa? Idzanya syartiyah. Idzanya apa? Idzanya syartiyah. Ya, zarf lima yastaqbalu min az-zaman. Naam. Dia menjer syaratnya dan menasab apa namanya? Dan dia mansub, afwan. Dia mansub dengan jawab syaratnya. Tapi tersisa satu di sini. Apa i'rabnya kalimat fayurfa'u bin nun? Ini kalimat yang muqaddar itu. Takdiruhu fayurfa'u bin nun. Fayurfa'u bin nun. Ini kan yurfau fi'il mudore, kan begitu, fi'il mudore. Failnya huwa. Domir mustatir, bukan fail di sini, apa? Naibul fail. Naibul failnya mustatir takdiruhu huwa bin nun muta'alliq. Jumlah fi'liya ini. Jumlah ini, fayurfau bin nun. Apa mahalnya? Nah, dia kan jawab syart dari idha, kan? Dia jawab syart dari idha. Apa i'rab jawab syart dari idha? Hah? La mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Dia, karena dia merupakan jawaban, jawab dari ismu syartin yang goiru jazim. Ismu syartin goiru jazim. Kalau isim syart dan dia jazim, seperti pada jawazimul mudore, maka dia fi mahalli jazmin. Nah, dia di sini apa? Dia di adalah jawab syart dari isim syart, tapi goiru jazim. Dia memang mengandung makna syartia, tapi dia bukan penjazam. Maka fi'il apa, maka jawab syaratnya la mahalla lahu minal i'rab. Jelas ya, maka wal jumlah ini selayaknya ditambahkan kalau kita mau lengkapi i'rabnya, wal jumlah ini takdir yang jumlah yang muqaddar ini, wal jumlah al fi'liyah fa yurfa'u bin nun la mahalla jawab syartin li idza la mahalla lahu minal i'rab. Baik, itu kelengkapan i'rabnya. Yakni yang dimaksud oleh Ibnu Al-Jarram rahimahullah, annan nuna. Di sini nuba, ini apa namanya, tasif ya. Wa annan yakni annan nuna takunu alamatan li raf'i fi mawdhi'in wahid. Satu tempat saja, wa huwa al-fi'lul mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul mu'annatsatil mukhatabah. Yang simpelnya dikatakan apa? Al-af'alul khamsah atau al-amsilatul khamsah. Ini simpelnya. Fadami طيب عفوا، تبقى مثلا بوز. نعم، نواصل صفحة كاملة. طيب الألف ثم الفتحة. القفاري رحمه الله تعالى يعني أن النون تكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة أو ضمير المؤنثة المخاطبة، يعني الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. نعم، فضمير التثنية وهو الألف نحو يفعلان وتفعلان بالتحتية والفوقية. يعني المقصود دengan تحتية di sini يعني huruf ya. الفوقية يعني huruf ta. يعني untuk alif at-tasniyah di akhirnya maka ada dua apa namanya? Ada dua kemungkinan. Di awalnya ya dan di awalnya ta. Yaf'alani, taf'alani. Tahtiyah yang kalau dikatakan tahtiyah yakni alia, dua titik di bawah itu maksudnya. Ya, tahtiyah yakni titik di bawah, wal fawqiyah yakni titik di atas, yakni ta. Wa irabuhu yaf'alani fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nun. Naam. Wal alifu fa'ilun wa taf'alani misluhu. Sama irabnya persis. Au ittasala bihi dhamiru jama' wa huwa al wawu. Wa huwa al wawu. Bersama dengan dhamir jama' yaitu al wawu. Naam. Nahu yaf'aluna wa taf'alun. Ini juga bitah tia wal fauqiyah, titik di bawah dan titik di atas. Yaf'alun taf wa taf'alun. Wa irabuhu yaf'alun fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nun wal wawu fa'ilun wal wawu fa'ilun. Wa taf'aluna misluhu. Sama irabnya seperti itu. Au ittasala bihi dhamirul muannatsatil mukhatabah wa hiya al ya. Dan ya ini cuman satu keadaan yaitu di awalnya selalu ta. Awalnya selalu ta. Nahu taf'alin. Wa huwa la yakunu illa bil fauqiyah. Nah, untuk ya muannatsatil mukhatabah ini pasangannya itu hanya tak saja. La yakunu illa bil fauqiyah. Tak saja. Tidak ada ya di awalnya. Tidak ada yaf'alin. Hanya taf'alin. Wa irabuhu taf'alin fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat raf'ihi subutun nun. Wal ya fa'ilun. Wal ya fa'ilun. Baik. Saya kira irabnya untuk af'alul khamsah ini jelas. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa lamma anhal kalama 'ala al-alamati ar-rafa' syara'a yatakallamu ala alamatin nasab. Selesai alamat rafa, sekarang pindah ke alamat nasab. Walin nasbi khamsu alamat. Wa irabuhu al-waw harfu atfin ala qawlihi lirraf'i arba'u alamat. Jadi waw di sini huruf ataf, jumlah dengan jumlah, mengatafkan jumlah dengan jumlah. Yani jumlah lin nasbi khamsu alamat ma'tuf kepada jumlah lirraf'i arba'u alamat. Taib, jumlah linnas bi khamsu alamat itu ma'tuf kepada apa? Jumlah lirafi arba'u alamat. Namun kata beliau, wa yasihu an takuna lil istinaf. Boleh juga waw di sini istinafiyah. Kalau begitu apa? Ya, dia bukan huruf atof. Ya, ala kulli hal, mau dia huruf atof, mau dia istinafiyah, maka linnas bi tetap jar majrur khobar muta'alliq bi khobar mahdhuf muqaddam. Wa khamsun apa khamsu alamat khamsu mubtada. Jelas ya, jadi tidak terlalu berpengaruh dari sisi irob, hanya dari sisi ta'alluqnya dengan kalimat sebelumnya. Mau di irob huruf atof atau kadi irob waw istinafiyah, istinafiyah yakni ibtidaiyah. Waw ibtidaiyah ya, tidak mempengaruhi irob setelahnya. Linnasbi tetap khobar ya, yakni muta'alliq bi khobar mahdzuf, khamsu tetap mubtada. Ya. Karenanya kata beliau rahimahullah, walin nasbi jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainah khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Wa khamsun wa khamsu mubtada muakhar wa huwa marfu'un wa khamsu mudhaf wa alamatin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Baik, saya kira jelas ya. Lin nasbi khamsu alamatin. Jelas. للنصب dia jar majrur muqaddam muta'alliq bi khabar muqaddam mahdzuf taqdiruhu kainah. Naam. Al fathah di sini nasab memiliki lima alamah. Ya, nasab memiliki lima tanda di mana satu tanda ya adalah alama asliyah, ya alamatun asliyah, sementara empat yang lain alamat far'iyah. Empat yang lain adalah alamat far'iyah. Apa alamat asliyahnya? Al fathah. Linnasbi khamsu alamat wa hiya al fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wan nun. Ini lima alamatnya. Al fathatu bi rafa badal min khams. Ya, badal dari khams. Yang mana khams tadi mubtada. Karena mubtada marfu, maka fathah juga marfu. Kenapa dia badal? Ya, badal apa? Badal ba' minkul. Badal ba' minkul. Sudah berlalu juga pembahasan seputar ini, bisa dilihat di awal-awal. Wa badal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa bada'a biha likaunihal asl. Dimulai dengan fathah karena fathah adalah alamat asliyah bagi nasab. Fathah adalah alamat asliyah bagi nasab. Baik. Dan sudah berlalu bahwa ini yajri ala madhab al-Kufiyyin. Yajri ala madhab al-Kufiyyin, di mana menurut Kufiyyin i'rab itu adalah amrun ma'nawi. I'rab itu adalah amrun ma'nawi. Makanya dia butuh tanda, karena dia bersifat maknawi, dia tidak kelihatan, makanya butuh tanda. Jelas sampai sini. Sementara menurut Basriin, i'rab itu adalah amrun hissi. Yani fathah itu bukan tanda nasab, tapi dialah nasab. Fathah itu adalah nasab, alif itu adalah nasab. Jelas ya? Iya, kasrah itu adalah nasab. Dia bukan tanda dari nasab. Ya, sudah berlalu kita jelaskan perbedaan pandangan antara Kufiyyin dengan Basriin dalam masalah i'rab. Di mana Basriin memandang i'rab itu adalah perkara hissi, terlihat, nampak, ya. Sementara Kufiyyin memandang apa? Bahwa i'rab itu amrun ma'nawi, sehingga butuh alama untuk apa namanya? Kejelasannya. Walaupun ketika mengi'rab, maka Basriin ya bukan tanazul juga ya. Yani Basriin kelihatannya ketika mengi'rab yakni tawassu'an ataupun tasamuhan ataupun ketika mengi'rab, hatta walaupun ketika mengi'rab, Basriin pun mengatakan wa alamat raf'ihi. Ya, padahal menurut Basriin dia bukan alamat, dialah i'rab, dialah nasab. Tapi ketika mengi'rab, mereka juga menggunakan apa? Alamat, yakni mimbab yang tawassu. Ya, mimbab tawassu saja. Ini gampanglah, digampangkanlah masalahnya, gitu ya. Nah. Summa qala rahimahullah wal alifu al wawu harfu atfin. Al alifu ma'tufun al fathah wal ma'tufu al marfu'i marfu'un. Sudah i'rabnya. Wa dzakaraha ba'dal fathah, disebutkan di urutan nomor 2 setelah fathah, likauniha bintuha tansyau anha idza usbi'at. Ini sama seperti wawu. Alif ini merupakan anak dari fathah. Kenapa? Karena alif kalau dia diisba, ya, maka apa namanya? Dia adalah fathah, kan begitu. Likauniha bintuha tansyau anha, ya. Dia lahir dari fathah kalau diisba. Dia diisba. Baik. Wal kasrah al waw harfu atfin. Al kasrah tu ma'tufun alal fathah. Wal ma'tuf alal marfu'i marfu'un. Kenapa disebutkan di urutan nomor 3? Kata beliau, wa dzakaraha ba'dal alif likauniha ukhtu dhammah. Likauniha ukhta dhammah fit tahrik. Disebutkan kasra di urutan ketiga karena dia adalah saudarinya dhamma. Dia adalah saudarinya dhamma dalam harakat. Saudarinya dhamma dalam harakat. Ya Allah alam di sini. Kenapa? Di situ apa? Likauniha ukhtu dhammah. Sahih di situ ukhtu dhammah. Naam. Likauniha ukhtu dhammah. Sahih? Nah, ikhwan. Naam, Ustaz. Semua begitu? Ini sukhonya? Likauniha ukhta dhamma, karena dia adalah saudaranya dhamma dalam tahrik, dalam harokat. Taib, wallahu alam, yang dimaksud di sini kalau dikatakan ukhtuha sekedar sama-sama harokat, taib, dia sama-sama harokat. Ya, dia sama-sama apa harokat? Yani dhamma sudah, fathah sudah, maka tinggal kasrah. Nah, ketika maka kasrah di sini dijadikan katanya pengganti dari fathah karena dia adalah saudarinya dhamma dalam harokat. Allahu alam. Nah. Kef, kenapa enggak ada yang jawab? Sama semua di situ. Ukhtul ukhtal dhamma fit tahrik. Sama ses. Nam. Ini masih ada yang hadir kah ini? Afwan, saya enggak pakai headset, ditulis saja. Sama-sama. Headsetnya lagi bermasalah, saya enggak pakai headset. Afwan. Iya, baik, labas. Baik. Nah, ini dijelaskan di sini dalam hasyiahnya seperti yang kita katakan tadi bahwa yakni dia ukhtu dhamma fit tahrik yakni fi mutlaqit tahrik, pokoknya sama-sama harokat gitu aja. Ya, kenapa kasrah? Karena kasrah itu adalah saudaranya apa? Saudaranya dhamma dalam harokat. Yakni sama-sama harokat, sama seperti fathah. Sama seperti fathah. Ya, yakni karena dhamma sudah disebutkan di sebelumnya, di sini fathah ya, tinggal kasrah belum disebut, maka dijadikanlah di sini kasrah sebagai pengganti fathah karena dia katanya apa namanya ukhtunya ukhtinya dhamma fit tahrik kata muhasyi di sini ay fi mutlaqit tahrik ay at-taharruk fala yaridu anna al-haraka mukhtalifah, yakni tidak ada masalah walaupun harakatnya berbeda karena diinginkan di sini mutlak at-tahrik. Nah, mutlak at-tahrik. Baik. La ba'sa bih. Nah, di mana dhamma adalah harokat yang tertinggi, sementara kasra adalah harokat terendah. Dhamma adalah harokat tertinggi dan kasra adalah harokat terendah. Taib. Walia, alwau harfu atfin, alia matufun aidon al fathah, wal matuf al marfu imarfuun walamatu rafi dhamma tu dhahira. Zakaraha ba'da al-kasra, di urutan nomor 4 di sini, disebutkan ya setelah kasra, likauniha bintaha. Tansha'u anha idza usbi'at. Yani karena ya adalah keturunan dari kasrah. Ya, kasrah kalau diisba' maka muncul ya. Sama ya, pasangannya kasrah ya berpasangan. Berikutnya yang terakhir wahadfu nun. Wahadfu ma'tufun aidan 'alal fathah. Wal ma'tuf 'alal marfu'i marfu'un wahadfu mudhafun wan nuni mudhafun ilayhi majrurun. Ya, wa haitsu waqa'a kullu minal madhkurat fi mahallihi ta'ayy yanal khatmu bihadzal akhir. Yani kenapa nun terakhir? Ya, kata beliau wa haitsu waqa'a kullu minal madhkurat fi mahallihi, tatkala semua yang disebutkan di tanda-tanda terakhir tadi, ya apa tanda-tanda pengganti fathah disebutkan, kenapa semua ini apa namanya ditempatkan di urutan pertama pengganti fathah di urutan nomor 2 nomor 3, ya semua sudah disebutkan ya fi mahallihi ta'ayyanal khatmu bihadzal akhir, maka tinggal yang terakhir disebut yaitu nun, karena nun ini diundurkan apa alasannya sudah disebutkan kemarin di rafa juga diundurkan nun karena dia ajnabi, yakni tidak punya hubungan dengan fathah, tidak punya hubungan dengan dhamma nun ini ya, tidak punya hubungan dengan fathah, maka nun diundurkan, hadfun nun sebagaimana sebutun nun diundurkan disebutkan paling terakhir ketika menyebutkan alamat rafa, disebutkan dhamma ya, disebutkan apa? Dhamma, kemudian yang paling terakhir nun. Kenapa? Karena nun itu ajnabi dari dhamma. Ya, tidak ada hubungannya. Tidak seperti huruf-huruf pengganti yang lain. Taib. Saya kira cukup sampai sini insyaallah taala. Nanti sudah masuk ke al-fathah. Tanda yang pertama adalah al-fathah. Fatakunu alamat al-nasbi fi salasati mawabi. InsyaAllah ta'ala senakra fi ad-darsil qadim biiznillahi ta'ala. Nah. Naktifat al-qadar wala ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima allamana innahu waliyu dharik wal-qadir walayh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.